L'ultimo, l'ultimo. Torno, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imam mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله ترى الهدى ولا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات, kita lanjutkan pelajaran kita. Kaidah berikutnya, kalau Syekh rahimahullah, at-taklifu wa huwa al-bulugh wal aql syartun li wujubi ibadat. Taklif atau beban, orang yang diberi beban dinamakan mukallaf atau mukallif. Nanti dia dikatakan mukallaf kalau dia sudah balik dan berakal. Maka baliknya dia, berakalnya dia menjadi syarat wajibnya seluruh ibadah. Seluruh ibadah. Kapan dia belum balik, maka belum wajib baginya untuk mengerjakan ibadah. Tapi kalau dia belum balik dan belum berakal, apakah ibadahnya sah atau tidak? Maka dikatakan kalau dia umurnya sebelum balik, kalau dia sudah sampai pada umur mumayyiz antara anak-anak, umur setelah anak-anak tadi belum balik, namanya mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Tapi belum balik, maka itu adalah syarat sahnya ibadah, bukan syarat wajib. Karena kalau sudah wajib, otomatis menjadi syarat sah. Karena itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk salat, uru bis salat, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika umur 7 tahun. Wadribu biasara, dan pukullah dia ketika umurnya 10 tahun. Dan umur 10 tahun umumnya itu adalah umur mumayyiz. Kalau 7 tahun belum, baru latihan. Jadi kalau mumayyiz, maka itu menjadi syarat sahnya ibadah, bukan menjadi syarat wajibnya ibadah. Kecuali ibadah haji dan umrah, maka sah walaupun dia belum mumayyiz, lagi belum, masih anak-anak, sah ibadahnya, tetapi tidak atau belum hilang kewajibannya. Kalau banyak uang, bawa anak-anak naik haji, belum hilang kewajiban hajinya, karena masih anak-anak. Kemudian ada syarat yang lain. Kalau berhubungan dengan tasarrufat, artinya perbuatan, berarti menjual, membeli, atau menghadiahkan, atau menafkahi dan sebagainya, itu ditambahkan syarat sambil dia berakal balik, maka juga dia harus arus, artinya ketika dia berbuat maka pikirannya itu lurus. Bisa membedakan mana perbuatan yang mendatangkan maslahat, mana yang tidak. Dan kalau perbuatan itu berhubungan dengan nilai-nilai kebaikan, bukan sekedar berbuat. Berbuat itu artinya bisa mubah, membeli dan menjualkan mubah. Tapi kalau berhubungan dengan kebaikan, istilah agamanya tabarru, tabarruat, seperti memberi wakaf, memberi sedekah, memberi sumbangan, atau yang lainnya, maka disyaratkan dia harus memiliki. Dia harus memiliki. Kita lihat sedikit tambahan penjelasan. Tadi kita katakan bahwa syarat wajibnya ibadah adalah berakal dan balik. Jadi walaupun dia balik, kalau dia tidak berakal, tidak wajib. Atau sebaliknya, walaupun dia berakal, kalau belum balik. Karena ada sebagian orang, walaupun itu sedikit, masih kecil, kadang dia lebih berakal daripada orang besar. Cerdas, lebih paham tentang hal-hal yang akan datang dari para orang yang besar. Tapi kalau belum balik, maka juga belum wajib baginya untuk apa, menjadi kewajiban baginya untuk mengerjakan ibadah. Karena dahulu kita sudah sebutkan ibadah semuanya dibangun di atas niat dan tujuan. Ya, niat dan tujuan atau maksud. Karena itu disyaratkan berakal. Karena orang yang berakal itulah yang umumnya bisa niatnya benar atau berniat. Kalau orang tidak berakal, tidak berniat untuk mengerjakan sesuatu, nah, karena itu dalam buku-buku fikih diajarkan oleh para ulama kita tanda-tanda dari datangnya atau umur yang dianggap sudah balik. Ya. Misalnya sudah mimpi atau tumbuh rambut pada bagian sekitar kemaluan atau haid bagi perempuan dan tanda-tanda yang lainnya. Karena kapan muncul tanda-tanda tersebut, maka wajib baginya untuk mengerjakan ibadah. Nah, adapun ibadah yang berkaitan dengan harta seperti zakat atau kafarat, maka ini wajib walaupun tidak memenuhi syarat tadi. Kalau dia masih kecil, misalnya meninggal orang tuanya tapi dia masih kecil, orang tuanya meninggalkan warisan yang banyak, maka tetap wajib keluar zakatnya walaupun dia masih kecil. Atau dia gila, maka tetap wajib keluar zakat dari hartanya. Karena tidak dibedakan dalam zakat harta antara yang berakal dengan yang tidak berakal, antara yang besar dengan yang kecil. Tapi hanya dilihat dari sisi hartanya sampai nisabnya atau tidak, kemudian berlalu selama 1 tahun. Nah, adapun perbuatannya, seperti tadi kita sebutkan, perbuatan khususnya yang berkaitan dengan harta benda, maka tadi diberikan syarat dia harus rasyid. Karena harta maksud yang paling besar darinya adalah menjaganya. Ya, menjaga harta tersebut. Maka dikatakan dia rasyid kalau dia mengerti membelanjakan, mengatur dan menjaga harta tersebut. Ya. Karena itu harta anak yatim dijagai kalau dia kecil. Dan kalau sudah besar, bagaimana dalam Al-Quran? فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Kalau kamu melihat mereka itu sudah rasyid, sudah tahu membelanjakan, mengatur dan menjaga hartanya, kembalikan harta mereka itu kepadanya. Ya, maka dia sudah balik dan sudah rasyid, maka dikembalikan. Karena itu dinilai dari caranya dia mengatur harta tersebut. Kalau sudah baik, ya sudah dikembalikan padanya. Kalau tidak, tidak. Supaya tidak disia-siakan harta tersebut. Jadi tambahan ar-rusd ini umumnya pada hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Muamalah. Adapun kewajiban ibadah yang lain itu tidak. Ada pun yang terakhir yang kita sebutkan tadi, yakni tabarru'at. Jadi tabarru'at artinya mengorbankan harta dengan tanpa mengharapkan imbalan dan ganti. Namanya tabarru. Ya bentuknya banyak. Ada hibah, ada sedekah, ada wakaf. Kalau ada budak, ada namanya memerdekakan budak. Ya. Maka nilai-nilai kebaikan ini, karena tidak mengharapkan ganti, di samping tiga syarat tadi, dia harus berakal, dia harus balik, kemudian dia harus rasyid, ditambah satu lagi, bahwa dia harus pemilik dari harta tersebut. Pemilik dari harta tersebut. Kapan dia bukan pemilik, maka dia tidak berhak untuk berbuat kebaikan dengan harta tersebut. Ya. Karena itu kalau orang diberi wasiat, maka dia tidak berhak tabarru dengan wasiat tersebut. Saya wasiatkan kepadamu umpamanya untuk menjaga harta ini. Kamu bisa pakai untuk makan dan minum. Tapi tidak boleh dia bagi-bagi harta itu, karena bukan dia pemilik. Kalau ada orang yang mewakafkan tanahnya, ini tanah saya wakafkan untuk masjid, untuk pesantren, kamu yang mengelolanya, nazirnya. Maka nazir tersebut tidak boleh dia tabarru dengan harta tersebut karena bukan dia pemiliknya. Atau diwakilkan. Diwakilkan. Ambil uangku di bank ini, surat kuasanya, dia wakil, maka dia tidak boleh bagi-bagi uang tersebut, walaupun atas nama kebaikan, sedekah, kasih hadiah dan sebagainya, tidak. Kenapa? Karena dia bukan pemilik, bukan pemilik harta. Begitu pula wali, misalnya wali anak yatim, hartanya anak yatim, dia cuma walinya, dia menjaga dan mengatur harta tersebut. Tidak boleh dia yang bagi-bagi uang tersebut, harta tersebut, karena dia hanya menjadi wali, bukan pemilik. Atau walinya orang yang gila, karena dia gila, kamu yang jadi walinya, mengurusi urusannya dan harta berdaya. Maka tidak boleh dia bagi-bagi harta orang gila tersebut karena dia bukan pemilik. Bukan pemilik harta tersebut. Nah, ini kaidah berkaitan dengan syarat wajibnya ibadah dan syarat sahnya ibadah dan juga syarat sahnya tabarru'at dan tasarrufat. Nanti kalau ingin menghukumi ini tasarruf yang benar, maka lihat syarat tersebut. Ya, kalau ada anak bawa uang 100 ribu belanja, belanja barang-barang yang bukan barang anak-anak, tidak sah. tasarrufatnya, karena dia belum balik atau belum minimal bersih. Tinggal belanja gula-gula, belanja yang ma'ruf atau disuruh belanja, tidak apa-apa. Tapi kalau maksudnya dia sendiri yang belanja, tidak ada yang perintah, tidak ada yang ngatur, tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Ali. Demikian juga kalau ada orang yang memberi hadiah. Tanya dulu, ini dari kamu benar atau bukan? Siapa tahu bukan dia yang punya. Karena tidak sah kalau bukan dia yang punya. Karena disyaratkan syarat dia yang harus punya harta tersebut. Kemudian kaidah berikutnya, urf dan adat. Kembali padanya seluruh hukum dari hukum-hukum syariat. Kalau hukum syariat itu tidak memberi batasan, jadi urf dan adat hampir sama maknanya, tapi kadang berbeda urf dengan adat. Kadang menjadi urf tapi tidak menjadi adat. Jadi kulihat, kalau syariat memberi satu hukum pada sesuatu, hukum apa saja yang tidak ada pembatasannya, ukurannya sekian, lamanya sekian, banyaknya sekian dan sebagainya, ukuran-ukuran tertentu, maka ukuran itu atau hukum itu dikembalikan hukumnya kepada urf dan adat. Ini asal atau kaidah yang luas yang berlaku pada hal-hal yang banyak berkaitan dengan muamalah dan hak-hak. Ya, ini penting untuk dipahami juga, karena seluruh hukum-hukum itu selalu dibutuhkan padanya dua hal. Yakni tahu hukumnya dan atau tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan hukum ini? Apa maknanya? Kalau sudah ditahu maknanya, hukumnya atau batasannya, baru kemudian yang kedua diberikan hukum. Tidak semua hukum itu berlaku menyeluruh. Sekarang kalau di tempat ini maknanya begini, tafsirnya begini, pindah tempat berubah, ya. Pindah waktu berubah, maka perlu diketahui hal tersebut. Maka kalau kita mendapati syariat, misalnya memberikan hukum wajib atau memberikan hukum sunnah atau haram, atau dari lima hukum taklifah, ya, maka umumnya syariat memberikan batasan dan tafsiran. Jadi misalnya syariat memerintahkan salat, itu yang dibahas panjang lebar dalam buku-buku fikih. Apa itu makna salat? Apa syarat-syaratnya? Apa kewajiban-kewajibannya? Apa pembatal-pembatalnya? Namanya, maknanya dan tafsirannya. Kapan dihukumi wajib? Kapan sholat itu sunnah? Semuanya kan sudah diberikan tafsiran-tafsiran dan penjelasan-penjelasan, kemudian diberikan hukum. Tapi kemudian kalau sebaliknya muncul hukum yang kemudian tidak diberikan perincian dan tafsiran. Ya, Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, sembahlahnya kepada Allah, tiada sekutu baginya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Syariat tidak memberikan tafsiran apa batasannya berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Maka berbuat baik ini kembali kepada urf dan adat yang biasa berlaku dalam masyarakat kaum muslimin, yang kadang-kadang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Mungkin di satu tempat berbuat baik, ya kadang mungkin orang tua suruh tinggal di rumahnya. Di tempat lain tidak, justru dibuatkan rumah sendiri. Ya bisa saja. Bisa berbuat baik di suatu tempat, orang tua atau kedua orang tua, ya misalnya ia diberikan bagian dari penghasilan kita dengan jumlah tertentu. Di tempat lain tidak. Ya, mungkin di tempat lain yang penting dipenuhi kebutuhannya. Dan dibutuhkan, umpamanya kalau mampu dibelikan. Di tempat lain tidak, ikan uang. Nanti dia yang beli sendiri kebutuhannya. Kan berbeda-beda. Itu namanya kembali kepada urf atau adat yang biasa berlaku dalam masyarakat. Selama adat tersebut tentunya tidak bertentangan dengan syariat, karena tidak mungkin bertentangan dengan syariat dianggap baik, karena syariat yang memerintahkan untuk berbuat baik. Kalau bertentangan maka itu bukan kebaikan. Ya. Karena itu pula misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suami untuk menggauli istrinya dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah wanita-wanita yang istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu berbeda-beda sesuai dengan urf dan kebiasaan. Satu tempat berbeda dengan tempat yang lain. Tidak bisa dihukumi satu hukum. Karena itu kalau mau menikah di suatu tempat, harus mengerti urf yang berlaku di tempat tersebut. Dan sampai kita menyangka diri berbuat baik, di sana tidak dianggap baik. Kenapa? Karena ini kembali kepada urf. Ukurannya urf. Syariat tidak memberikan batasan. Berbuat baik begini, begini, begini. Sama dengan memberi nafkah. Nafkah yang wajib kepada istri. Kembali kepada kemampuan dan urf. Maka untuk urfnya orang yang berada kebangsaan berbeda dengan yang derajatnya di bawahnya. Ya, karena itu agama adalah agama yang mengatur hubungan pribadi dan sosial. Karena itu kita beragama juga bukan mau agama itu milik kita saja. Tapi juga agama itu milik bersama semua masyarakat muslim. Demikian juga berbuat baik misalnya kepada kerabat, saudara-saudara kita atau kerabat-kerabat dekat, itu juga berbeda-beda. Kepada tetangga berbeda-beda urusnya. Orang-orang miskin, bahkan kepada semua manusia yang lainnya, berbeda antara tempat dengan tempat yang lain. Maka semua yang dianggap baik, yang manusia ta'aruf, mengenal bahwa itu dianggap kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat, namanya urf. Jadi ta'aruf an-nas, jadi manusia saling mengenal bahwa itu kebaikan. Saya dikatakan urf. Selama tidak bertentangan dengan syariat, maka itulah urf yang baik. Yang kalau syariat tidak menentukan batasan terhadap suatu hukum, maka itulah hukumnya. Ya, itulah hukumnya. Jadi kalau misalnya agama kita, kalau ingin menikah, melamar. Ya. Melamar kan tanda baik, mau berbuat baik. Nah, bagaimana cara melamarnya? Ya, kembali kepada urf. Apa yang manusia ta'aruf, saling mengenal, begini caranya yang baik, ya maka harusnya itu yang diikuti. Karena syariat tidak mengatakan kamu yang datang, sibulan-sibulan yang datang. Yang menerima juga sibulan dan sibulan. Tidak ada batasannya dalam syariat. Karena itu perlu juga diperhatikan hal ini, dijaga. Kalau dia mengatakan siapa saja datang, ya. Kalau dia bilang keluargamu yang tua, siapa yang kamu tuakan, ya. Itulah urf. Yang kita memaksakan, wah, agama tidak mengatur demikian. Ya, memang tidak mengatur. Justru karena tidak diatur itu, sehingga aturannya kembali kepada urf yang berlaku di kalangan manusia. Misalnya bertamu, kan baik. Tapi masing-masing tempat kadang berbeda urfnya. Ya, ada orang senang didatangi ke satu tempat kalau dalam keadaan seperti ini. Tempat yang lain tidak. Ada orang, misalnya dia orang yang berada, tidak mau didatangi kalau tidak ada yang temani. Itulah urf. Maka diikuti karena tidak bertentangan dengan syariat. Tidak boleh juga kita mengatakan sombong sekali. Kenapa sih kalau saya sendiri yang datang? Ya, karena itulah urf. Demikian juga umpamanya jual beli. Jual beli disyaratkan ada akad. Akad jual beli. Tapi syariat tidak menentukan akad itu bagaimana lafaznya. Maka apa yang dianggap ta'aruf oleh manusia itu adalah akad. Apakah bicara atau isyarat atau membayar atau apa saja. Maka itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku. Itu agama ini luas dan mencakup seluruh zaman. Sekarang jual beli, orang ambil saja bayar. Sekarang tidak ada penjualnya, barangnya dibayar. Saya beli minuman sekarang dalam mesin. Kan tidak ada penjualnya di situ. Bayar 1000 keluar, pokoknya minumannya. Itu yang taruh. Kalau orang bilang harta dari jeb dan kebun, tidak ada jual beli seperti itu. Berarti Islam, agama yang benar datangnya dari Allah, karena ternyata hukumnya berlaku demikian. Demikian juga keridhaan kedua belah pihak. Dalam akad jual beli, syaratnya adalah keridhaan. Ya, keridhaan juga kembali kepada urf. Jadi ada urf, nanti orang ridho. Kalau diantar umpamanya barang ini nanti saya bayar, kalau diantar ke rumah kira lambang keridhaannya diantar. Kalau tidak berarti tidak jadi. Ya, atau akad nikah, ya. Syariat tidak menentukan lafaz khusus tentang akad ijab kabul dalam akad pernikahan. Maka lafaz apa saja yang sudah menunjukkan itu akad, terima kedua belah pihak, maka itulah ijab kabulnya. Sebagai bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Makassar, atau bahasa yang lainnya. Yang jelas, kapan itu dianggap urf, ya, dipahami bahwa sudah berlangsung akad. Demikian juga tentang menjaga harta, karena berubah sesuai dengan perubahan zaman. Karena hukum pencurian itu dibatasi bahwasanya dinamakan orang mencuri kalau mengambil harta dengan sengaja dan harta tersebut dijaga. Maka ini berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman. Jadi kalau urf dalam masyarakat, kalau dianggap misalnya kapan harta tersebut sudah masuk pekarangannya, maka itu berarti sudah terjaga, itu barangnya. Ya, maka itu yang berlaku. Kalau masih dia simpan di jalan, berarti dia belum jaga. Kalau di jalan diambil, dia dihukumi mencuri, walaupun mengambil hak orang lain. Hukumannya, hukumnya layak. Jadi kalau mengambil barang yang ada dalam halaman rumahnya orang, hukumannya dianggap itu sudah dijaga, tidak boleh diganggu-gugat. Maka dihukumi mencuri. Demikian juga harta. Harta itu berbeda-beda penjagaannya. Semakin dianggap mempunyai nilai yang besar, semakin dijaga. Karena itu ditanya, maaf, masukkan dalam lemari, lemarinya lagi, ada kuncinya, ada lagi kuncinya dalam. Kenapa? Karena sangat berharga. Kalau barang berharga yang lainnya, biar dalam kamar saja. Atau barang berharga lainnya, biar dalam rumah saja. Ya, berbeda-beda sesuai dengan tingkat apanya, nilainya. Maka kembali kepada urf. Jadi kalau orang simpan misalnya emasnya di pekarangannya, maka dikembali kepada urf. Ini dijaga atau tidak? Kalau diambil orang, nah bukan mencuri, karena dia tidak jaga. Karena urfnya, barang seperti ini tidak mungkin disimpan di pekarangan. Harus disimpan minimal dalam lemari umpamanya. Ini berkaitan dengan hukum. Walaupun kalau hukum positif, tidak ada begitu aturannya. Pokoknya ketahuan mengambil, ada buktinya, ya sudah. Demikian juga, ketika orang diberi kepercayaan, harta misalnya, maka apakah dia dianggap lalai ya, atau tidaknya, itu kembali kepada urf. Karena kalau dia lalai, maka kalau ada yang hina atau yang rusak, maka dia harus ganti. Ya, dia harus ganti. Misalnya dia penjaga toko. Kalau ada barangnya yang hilang atau rusak, penjaganya bertanggung jawab. Kamu gitu, karena dia digaji untuk itu. Maka ketika terjadi hal tersebut, dia dilihat apakah dia lalai atau tidak. Lalai atau tidaknya kembali kepada urf. Karena syariat tidak menentukan begini, begini, begini, jangan lalai. Tidak begini, tidak begini, tidak lalai. Tapi kembali kepada urf. Kalau urf mengatakan dia tidak lalai, ya tidak perlu mengganti. Kalau tetangga yang mengatakan tidak lalai dia, tidak perlu dia memberikan jaminan. Nah, demikian juga umpamanya mendapatkan barang temuan yang berharga di jalan. Maka hukum syariatnya kan diperkenalkan selama 1 tahun. Maka memperkenalkan ini kembali kepada urf. Kalau dahulu mungkin tidak ada televisi, tidak ada radio, tidak ada kabar, ya mungkin ditempel saja di kampung. Kalau sekarang kan berubah, diumumkan di, tanya di surat kabar, atau di masjid, atau yang mana yang dianggap manusia paham bahwasanya ini pengumuman barang temuan. Barang temuan. Jadi berubah sesuai dengan perubahan zaman, karena urusnya manusia juga berubah. Demikian juga dalam memberi wakaf. Ketika memberikan wakaf, maka penggunaan wakaf tersebut tergantung kembali kepada syarat-syarat orang yang memberi wakaf. Itu asalnya. Jadi kalau yang memberi wakaf, saya memberi wakaf ini dengan syarat dibanguni masjid saja. Maka tidak boleh dibanguni yang lain. Walaupun rumah imam. Karena dia maunya semua yang situ untuk masjid. Kalau mau dibangunkan rumah imam, carikan tambahan yang lain selain dari wakaf tadi. Tapi kalau dia mengatakan masjid, dan tambahannya terserah dia memberi syarat. Tetapi artinya syarat tadi ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi kalau umpamanya dia tidak memberi syarat, dia wakafkan saja, maka berarti syarat itu kembali kepada urf. Apa yang berlaku bagi manusia umumnya, kalau begini, begini syaratnya. Kalau dia hanya memberi wakaf, tidak ambil apa-apa, banyak wakaf saja, masjid. Maka apa yang berlaku sesuai dengan urf manusia, itu yang dipakai. Demikian juga, misalnya, sewa menyewa. Menyewa tukang umpamanya. Kita membangun rumah, sepakat dengan tukangnya bangunkan ini. Tapi lupa disebut berapa, apa gajinya. Tukangnya dengan buruhnya umpamanya berapa. Maka ketika memberikan hukum, ketika berselisih, kembali kepada urf. Berapa biasanya gajinya orang di sini? Hah? Ini penting kan, saya sering terjadi. Tapi kalau ditentukan dari awal, ya tidak ada masalah, lebih atau kurang ya kesepakatannya. Tapi kalau tidak ada, Sementara hukum agama kan harus membayar, namanya ujur, namanya keringan, hasil keringannya orang harus dibayar. Tapi ketika tidak ditentukan sekian bayarannya, kembali kepada ur. Kita mau menyewa rumah untuk tinggal. Sepakat, ya kamu bayar rumah pun saya begini selama setahun. Lupa berapa bayarnya. Maka dikembalikan kepada ur. Biasanya kalau rumah begini, kalau kualitasnya begini biasanya sekian saja, ya sekian dibayar. Nah, demikian juga misalnya memberi nafkah kepada istri, apa tadi sudah sebutkan, atau memberi bantuan kepada kerabat-kerabat. Kalau tidak ada ketentuannya dalam syariat, maka ini kembali kepada urf. Nah, demikian juga wanita ketika haid. Ketika tidak ditahu adat kebiasaannya berapa, lamanya berapa, berubah-ubah, maka kembalinya kepada urf. Adat saudaranya, ibunya, atau orang-orang di sekitarnya biasanya berapa, itu bermanfaat. Berarti selainnya adalah darah istihalah. Demikian juga apa yang dianggap aib. Aib. Ketika jual beli. Atau dianggap penipuan dan sebagainya. Kembali kepada ur. Karena yang kalau di sini robek begini tidak dianggap aib. Kalau robek yang sekian, nah ini aib. Kalau hanya ininya lecet, nah itu kalau di sini tidak dianggap apa-apa. Tidak. Saya kalau dia nggak apa-apa, pasti ya harus diganti. Kemudian terakhir, saya belum selesai. Kalau misalnya menikah, kemudian lupa menyebut mahar, atau tidak disepakati sebelumnya berapa maharnya. Maka ini juga kembali kepada urf. Namanya mahar al-misl, mahar yang biasanya dibayarkan pada saudara-saudaranya perempuan tersebut, ada keluarga-keluarganya perempuan tersebut. Demikian juga pada ganti-mengganti. Kalau merusak sesuatu barang atau apa saja, biasanya berlaku sini kalau begini berapa gantinya. Ya berapa gantinya, kembali kepada urf. Yang dalam syariat tidak ada ketentuannya. Merusak motor sekian gantinya, tidak mungkin itu dalam Al-Quran. Dalam hal ini tidak. Ya ganti mengganti, membayar membayar berapa bayarannya biasanya. Itu juga kembali kepada kepada urf. Karena itu nyawa sekalian ya, adat atau ur itu juga penting diperhatikan. Karena sebagian hukum syariat ya, tidak ada tafsirannya, pembatasannya, justru kembali kepada ur. Jadi kita beragama, jangan kemudian menganggap semua yang berkaitan dengan adat kebiasaan atau ur yang berlaku itu tidak baik dan tidak benar. Tidak. Selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira cukup dulu ya. Malam. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala dawani alhamdulillahi rabbil alamin.